janangmu. Aku ngedem-ngedem hatimu, bak kau mempertahankanmu. Kanggo kowe sing tak sayang, saiki wis ra ning rangkulan. Masih yo wis ra tetu siji, tapi kowe sing tetep ning ati. Thank you. Come on. sehidup semati. Sampai kapan kan kau buktikan sesuatu yang mengganggu aku? Sampai mati kan ku pastikan bertemu kui sing tak terima. Anganku iki Perlahan engkau pun mbok yo digawe gampang. Kape iki wis ana dalan. Oh,